jam si pertama endalan-dalana turah atek ngana manturang na debirina tapi biar aku nuri kena teku ngana terbahanlah si barina uga bager ateku ngena isenye bancin dia si pesek aku ersura gelak engkau ibana gelarku kibas pusukna uga entah pangan yang dia aku suruh repala-pala pagi tu hurubas cuma terulang tading beloh bagaime ateku ngena entahlah boralo sarsari dukut itu gundera adum tipara gara-gari pesaku pusu kenang teh ku ngena pesek aku rasura gelak enggau ibana gelarku ibas pusuhna ukang ingin kubana nurikan pusuhku endah entah pangan yang dia aku suruh repala-pala pagetu kurubas cuma terulang tading beloh bagaime ateku ngena entahlah boralo sarasari dukut isuruh gundara adum cipara gara-gari pesek kupusku kenang teku ngena gara-gari pesek kupusku kenang teku ngena.